Puji nama Tuhan, semuanya bisa klik ya, oke, di record ya, semuanya sudah jalan ya, normal. Puji nama Tuhan, selamat bergabung dalam ibadah online Christmas dimanapun kita berada saat ini. Saudara, tolong ini rekamannya bisa didengar lagi, nanti Pak Awi akan posting di FLF World website ya, group website. Ya, selama 2 tahun kita mengalami perubahan di dunia ini. Sesuatu yang tidak nyaman memang, enggak apa-apa. Tetapi kebenaran firman Tuhan tetap ya dan amin. Yang pertama, Tuhan itu enggak pernah buru-buru, Tuhan itu enggak pernah terlambat. Pada waktunya Tuhan akan membuat itu semuanya indah, ya. Kalau lagi mute aminnya pakai jempol atau pakai lambang tangan aja ya, di situ bisa. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita menyambut semua ya. Ini pertama kali kita dengan multiple site ya gathering-nya ya. Puji nama Tuhan, bandwidth-nya masih mencukupi. Saya mau menyambut yang pertama-tama dari keluarga Pak Celsius dan Bu Dolphin yang menghost di Doha nih. Ya. Semuanya lambaiin tangan untuk FLF ya, apa? Keluarga kita semua di situ, ada Pak Celsius, Bu Dolphin, ada Sinaga, ada Ronald, ada Berto. Puji nama Tuhan. Nanti tolong menunya difoto ya, menunya diposting. Nanti ada lomba masaknya, nanti siapa yang makanannya yang paling rame deh. Puji nama Tuhan. Ini yang dari jauh-jauh juga dari Qatar ini, di keluarga Bu Marina dan Pak Agus, lengkap itu ada Kyle, Ivana, Isabella, Tabita, puji nama Tuhan. Sampai jumpa, selamat datang, selamat bergabung. Ya, ini juga di rumah, masih di rumah Bu Marina, ada keluarga Pak Jekyll dan Bu Linda. Shalom semua. Dan ini yang paling jauh nih, ada Rachel sendiri, jam 12 malam ya, udah di sana ya. Puji Tuhan. Iya nih, lagi nyuruh Jay join, dia mau join tapi dia nggak bisa ngomong atau video karena dia lagi ada di Air Force yang di Las Vegas. Ya, nggak apa-apa, oke. Nah itu. Tuh, dia udah join Pastor, dia udah join tapi dia nggak bisa video, nggak bisa ngomong karena teman-temannya udah pada tidur. Oke, okay, it's okay. Saya mau greet Gerald juga ya sambil nunggu Jay. Gerald, puji nama Tuhan. Pak Hendro lagi nyetir ya. Pak Hendro bisa say hi nggak? Lagi nyetir Pak Hendro biasanya. Ya, nanti nggak apa-apa nyusul. Ada Peter. Hai Peter. J-nya ada di situ Pastor, tapi dianya nggak bisa ngomong, nggak bisa video karena teman-temannya udah tidur. Welcome Peter. Yes, yes Pastor. Yeah, Merry Christmas everybody. Good, good. Yeah, thank you. I know you can hear us. Welcome. Yeah, yeah, loud and clear, loud and clear. Ini bisa nggak nih yang di bawah nih? Yeah, Brother Runa, thank you everybody, Merry Christmas. Yeah, yang di itu pakai. Good to see you, good to see everybody. Yeah, I'm hearing you guys loud and clear, loud and clear. Excellent. Now, can we have unmute yang di lantai bawah di Tiara di rumah Pastor biar bisa teriak sama-sama. Di unmute ya, itu ada mouse-nya di meja, pakai mouse juga bisa di meja ya. 1 2 3 say hi. Bye everyone. Bye. Okay, we can put it back on mute. We're going to have a short message before we celebrate the Silent Night and Christmas and all the performance that has been prepared. Kita akan sebentar mendengarkan pesan Tuhan sebelum kita mendengarkan perayaan Natal dan juga nyala lilin ya. Puji nama Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, pesannya satu, damai Tuhan bagi kita semua. Yeah, there is only one message today, regardless how and where you are listening now. Even when you are later on listening to the recording, walaupun saudara akan mendengarkan rekaman ini nantinya, jangan tinggalkan 2021 tanpa mendapatkan pesan ini. Masuk ke 2022, kita canangkan tahun pemulihan bagi setiap anak-anak Tuhan, khususnya di gereja FLF Church, dimanapun kita berada saat ini. Ya, pesan damai sejahtera Tuhan untuk kita meninggalkan 21, masuk ke tahun 22. Ada tiga pesan damai yang harus benar-benar kita mengerti supaya hidup kita masuk ke tahun 2022 siap menerima pemulihan, ya, yeah, so that we all ready entering year 2022 ready to be restored. You have to receive these three kind of peace gift from God, ya, yeah. Yang nomor satu, number one, you have to write it down or put it in your mobile phone. Number one is peace with God. Yang pertama, saudara, damai sejahtera yang Tuhan datangkan lewat Natal ini adalah damai dengan Tuhan. Saudaraku, segalanya harus mulai dengan ini. Saudara harus tahu, damai dengan Tuhan bukan hasil pekerjaan kita. Peace from God is not our own doing. It is a gift from God. Ya. Alkitab berkata 2 Korintus 5 ayat 18. Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Saudara-saudaraku, kita hidup dalam pandemi enggak mudah. Bisnis banyak yang terimbas. Pekerjaan banyak yang kena PHK, bahkan jiwa pun terkorbankan karena COVID. We are living in a not easy time. Job lost, business impacted, even life lost. But at the end of the day, the truth remains. Pada akhirnya, saudara-saudaraku, kebenaran ini tetap benar. Kita, apapun perbuatan kita, apapun yang menimpa kita, hidup di dunia ini cuma sementara. Saudara dan saya sudah mendapatkan hadiah pendamaian dari Tuhan untuk keluarga saudara dan orang-orang yang saudara cintai dalam hidup saudara. The truth is, you have received the first and foremost gift, that you have been made peace with God. So number one is the peace with God, made possible by Christ died on the cross, so the Father is at peace with us. Kebenaran yang pertama saudara harus ingat hari ini, hadiah Natal pertama dari Tuhan adalah damai. Kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Enggak ada yang menghalangi kita untuk datang kepada Bapa di surga. Kristus mati menjadi buah damai. Kita dengan Bapa sudah didamaikan. Enggak ada yang bisa memisahkan kita. Amin. Kalau ada amin, kasih jempolnya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, pesan Natal yang kedua adalah damai dengan diri kita sendiri. The second gift, peace to us all, is God wants us to be at peace with ourselves. Peace within us. Tuhan mau hadiah Natal yang kedua ini adalah damai dengan diri kita sendiri. Banyak orang bisa damai dengan Tuhan, tapi dia tertantang, struggle untuk damai dengan dirinya sendiri. Banyak yang masih punya masalah dengan masa lalu mereka. Mereka banyak masalah dengan latar belakang mereka. Mereka masih hidup dalam penyesalan masa lalu mereka. Many of us live without peace with ourselves. We still struggle. We think we are not yet good enough to God. Saudara-saudaraku, pada akhirnya, kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa kita perlu berdamai juga dengan diri kita. Terima faktanya kalau kita telah mendapatkan damai dari Kristus dalam hati kita. Kristus menerima kita dengan segala ketidaksempurnaan kita. Bagaimana kita bilang kita nggak bisa menerima keberadaan kita, tapi Tuhan mau mati untuk saudara dan saya. You cannot say, I cannot accept myself. God accept myself as I am. Even though I'm not perfect, God has accepted me. He died on the cross first. Tuhan Yesus bilang, come to me, those who are heavy heart and weary. I will give you rest. Tuhan Yesus bilang, datang kepada aku yang beban berat, yang letih lesu. Aku akan memberikan istirahat damai. Natal ini kita diingatkan, enggak hanya kita sudah didamaikan dengan Tuhan, kita perlu damai dengan diri kita sendiri. Taruh tangan kanan kita di hati kita. Katakan, aku mau berdamai dengan diriku sendiri. Say it. Place your hand on the right, in your right hand in your heart. I want to make peace even with myself. I'm at peace with myself. I am the new creation. Aku adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Aku tidak bisa melihat ke masa lalu. Yang paling penting ada di depanku. Dan janji surga ada bagiku. Saudara dan saya tinggal di dunia ini cuma untuk sementara. Kita punya tempat yang jauh lebih indah di surga. Bersama Bapa di surga. Ini adalah tempat ujian sementara, saudara. Harus berdamai. Terima diri kita adalah ciptaan baru. Kita ini sudah dimaafkan. Kalau saudara sedih, minta damai penghiburan. Kalau saudara terluka, minta damai penguatan untuk mampu memaafkan. Damai dengan diri sendiri adalah kasih hadiah dari Tuhan. Harus terima, saudara, pengampunan dari Tuhan dan ampuni diri saudara. You have to first forgive yourself knowing God has forgiven you. It is a gift. If you are sad, ask for peaceful covering from the Holy Spirit. If you are hurt, ask for forgiveness, peace from the Holy Spirit. Nah, hadiah yang ketiga ini yang paling sulit, saudara. Kalau saudara sudah damai, didamaikan dengan Tuhan, saudara diingatkan saudara adalah ciptaan baru, anggur baru, saudara damai dengan diri saudara sendiri, yang ketiga ini yang mungkin paling sulit. Tapi saudara bisa lakukan kalau saudara sudah damai dengan Tuhan dan damai dengan diri sendiri. Saudara harus hidup damai dengan orang lain. Hadiah damai sejahtera yang ketiga. Tuhan mendamaikan saudara dengan sesama saudara-saudari seiman. Saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi saudara-saudari seiman. Hidup rukun, tidak saling bermusuhan. Saudara mau dipulihkan tahun 2022, saudara harus bisa masuk ke ronde ketiga ini. If you want to be restored in 2022, you have to do and receive this gift of peace number 3. That is to be peaceful with other of brethren. First, you have peace. You have been made peace with God. You have to be made peace with yourself. You have to be peaceful with others. Saudara harus mampu berdamai dengan orang lain. Enggak mudah, saudara. I know. If those people treat you unfairly, it's not going to be easy. Kalau orang lain itu memperlakukan saudara tidak adil, enggak mudah memang. Tapi panggilan Tuhan di waktu Natal ini, kita diingatkan untuk masuk tahun 2022, saudara harus bisa terima anugerah Tuhan untuk mampu sadar kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Kita harus damai dengan diri kita sendiri. Terima diri kita sebagai ciptaan baru yang sudah diperlengkapi Tuhan dengan senjata Roh Kudus, dengan perang-perang rohani, perlengkapan rohani, kuat kuasa doa, hidup beriman, lepas dari ikatan. Itu kenapa kita melakukan perjamuan kudus, saudara-saudaraku. Dan yang ketiga, kita dimampukan untuk berdamai dengan sesama kita. We have been made right to be at peace with other people. Hallelujah. Efesus 2 ayat 15 sampai 16 dikatakan, dengan cara itulah Kristus mengadakan perdamaian. Oleh kematiannya di salib, Kristus mempersatukan dua bangsa itu, Yahudi dan yang bukan Yahudi, dan mendamaikan mereka dengan Allah sehingga lenyaplah permusuhan. Saudara-saudaraku, sekali lagi, tidak mudah. Tidak mudah. Tapi Tuhan akan memampukan kita. It's not easy, my brothers and sisters, but God is the one who can make it happen. It's not easy to make peace with yourself. It's not easy to make peace with other people who treat you unfairly. Gak mudah. But God is able. Tapi Tuhan itu Tuhan yang mampu. Tuhan yang bisa. Saudara, Tuhan mau memulihkan apa yang hilang, waktu-waktu yang hilang, apapun yang kita korbankan selama pandemik di tahun 2022 ini, Tuhan akan memuliakan namanya sendiri lewat kehidupan kita. Tapi untuk siap dipulihkan, saudara harus terima damai sejahtera anugerah dari Tuhan untuk berdamai dengan Tuhan, dengan diri kita, dan dengan orang lain. Lepaskan rasa yang tidak mau memaafkan. Lepaskan luka hati yang tidak mau mengampuni. Belajar rendah hati. Sepanjang tahun 2021 kita belajar tahun kerendahan hati. Kita masuk ke penghujung tahun 2021 ini. Tuhan ingatkan, ayo, pintu pemulihan di depan mata kita. Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat kepada kita yang mau merendahkan diri dan berdamai dengan sesamanya. Tidak mudah, tapi dengan Tuhan segalanya mungkin. Saya mau, Pastor mau tutup dengan satu ini. Kita kadang-kadang frustasi, gak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, ataupun dengan orang lain. Biasanya kalau kita udah gak damai dengan diri kita sendiri, kita akan gak berdamai dengan orang lain, saudara. Karena kita gak ngerti waktunya Tuhan. Nah, nanti kita akan belajar tahun 2022, belajar tentang waktunya Tuhan. Ini penting. My brothers and sisters, Sometimes we are stumbled upon because we cannot understand this is God's appointed time. You have to know, in all things, like in the book of Ecclesiastes, all things has been made under God's permission for the purpose of His good. Semuanya di bawah kolong langit ini sudah ditentukan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terburu-buru. Waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Akan ada saatnya Tuhan bukakan semua jawabannya dan kita akan mengerti. Oh, selama itu Tuhan tunda jawaban doaku karena aku tahu itu yang terbaik buat aku. Kalau saudara sudah bisa melihat itu sedikit demi sedikit, iman saudara akan menjadi iman yang kukuh, teguh. Gak mudah digoyangkan. Pandemik atau tidak ada pandemik, saudara tetap teguh, dipulihkan Tuhan. Waktunya sudah dekat, saudara. Tuhan Yesus bisa datang kedua kalinya, kapan saja. Kita harus siap dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus datang, kita sudah terlatih dan kita disiapkan untuk menjadi mitra kerja Tuhan, mendirikan kerajaan surga di muka bumi. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, yang aminnya pakai jempol itu ingat ya dari awal. Kalau amin pakai jempol. Yang membuat kita gak berdamai dengan Bapa, dengan diri sendiri, dengan kita. Kita memaksakan waktu kita. We sometimes force ourselves according to our timeline. Mau punya mobil, Pak. Tuh, ini yang warna ini. Gak dapat-dapat, gak damai. Karena dirinya gak terima, orang lain malah jadi gak berdamai. Aku kok belum dipromosi. Gak bisa terima, gak pede. Malah gak berdamai dengan orang lain. Most of the time, kita gak bisa berdamai. We cannot be at peace with other people because we take matters at our time. Kita mengandalkan waktunya kita, bukan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan tidak pernah terburu-buru dan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Tahun 2022 sudah diambang mata kita. Kita canangkan tahun 2022 di gereja First Love Fellowship Church. Gereja ini akan mencanangkan tahun pemulihan bagi kita semua. Siap-siap Tuhan pakai kita dengan segala bekal kerendahan hati yang kita sudah pelajari sepanjang tahun 2021. Tuhan akan memulihkan kita. Ayo kita berdamai. Kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Ayo berdamai dengan diri sendiri. Ayo kita damai dengan orang lain. Menjadi pembuat damai. Menghindari perseteruan. Menghindari permusuhan. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap di langit. Untuk kemuliaan Tuhan. Let church go into 2022. Make peace. Know that you have been made peace with God. Make peace with yourself. Make peace with other people. Avoid conflicting people. Try to be a peacemaker. Avoid a crowd that bring the worst of you. Go and mingle with the people of brethren and sisters in Christ who can bring the best of you. Amen. Ada amin, saudara? Demikian pesan singkat Natal kita tahun 2021. Kita akan masuk ke tahun 2022 penuh ekspektasi Tuhan pemulihkan semua yang kita ada. Di dalam nama Yesus Kristus, in Jesus name, let's bow down our head. Mari kita tundukkan kepala kita, kita masuk dalam doa. Bapa kami mengucap syukur, firman-Mu ya dan amin, kebenaran-Mu ya dan amin. Kami terima kebenaran-Mu Tuhan bahwa Tuhan telah mendamaikan lewat kematian Tuhan Yesus Kristus. Kami telah dibuat damai oleh Sang Raja Damai dengan Bapa di surga. Kami terima itu Tuhan dalam nama Yesus. Dan nama yang kedua, kami sudah berdamai dengan diri kami. Kami adalah ciptaan baru yang lama telah berlalu. Aku hidup bersama Roh Kudus di dalamku. Yang memimpinku, menjagaku, mendamaikan aku. Dan akan kedua ini memampukan aku damai dengan orang lain. That I can be peace with other people. I can be a peacemaker. Because I have been made peace with God. And God has made me peace with myself. I am the new creation. The long has gone, the new has come. In the mighty name of Jesus, we pray. Hallelujah. Everybody said, amen. Semua kata, amin. Puji nama Tuhan.